rumah sakit wong geblak. Kula lek duitmu akeh dinikmati, nggih. Tuku mobil ya suspensine sing enak, dikendarai nyaman, sregep silaturahim kok perjalanan jauh ya gak kesel. Mun duit ratusan juta bahkan tembus miliaran untuk mobil rego 16 juta. Dadi nek ape dienggo ngenteni disurung wong sak kampung. Grutuk-grutuk-grutuk di starter gak kena-kena. Cikikikikik klekek. Surung meneh grutuk-grutuk. Cikikikikik klekek. Kena ngenteni dalan anjur. Kan nyurunge banter grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Nah niku nembe kenging. Cikikikikikik. Bareng kena gase dipiteke suarane prokotok-prokotok-prokotok. Dinggo beloki lawange mbuka dhewe. Glodak. Digayuh arep ditutupi malah protol. Tangki pasang jirigen. Tepiyane kocoke remuk kabeh pecah diganti plastik ngono kuwi. Mula nek duitmu akeh, ngapunten, dinikmati. Nggo daftar haji, nggo budal umroh, ngono lho, Pak. Rugi. Bendina seragammu necis-necis licin-licine urung duwe pengalaman luar negeri. Ngutek ning kantormu, rugi. Urip pisan duit akeh ora tau numpak pesawat. Rugi Pak, ora tau ngerti pramugari. Ayo ayo pramugari niku, bening-bening ora kaya wong kene burek-burek ngono kuwi. Gek langsing-langsing, mboten wonten pramugari gembrot iki mboten wonten. Cara daftar ya ora klebu nyeseki pesawat. Urip sepisan ora tau nginep hotel. Makanya dinikmati, jangan hanya sibuk mencari, nanti rugi kedisian mah. Lamun urip komplika karo sembarang sing disenengi wis ora wani petuk apa-apa dadi wedi ketemu sate dihindari kasinen sithik tensinya tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi minum manis njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri nyedai bojo malah disingkri I najan dijamoni tetep ra iso ta ni rencana apa ping 5 mek kuat ping si iku wae wis memaksakan di soale wis kena disfungsi erek nek dijak prasmanan wis mulai kolek selek si pilih-pilih wis remek tu pilih sik enom sehat-sehat jak prasmanan seleksi napa koleksi koleksi sik enom wabeh dijupuki ya sego telung piring munjung. Soto patang mangkok, sate 50 sunduk, ndok puyuh selawe, bandeng papat, ayam dodo karo pupu, ngono ku sik mampir rombong bakso, ya melon, ya semangka, ya anggur, ya blimbing, ya nanas, ya salak, ya jeruk. Sik nomok koleksi, cobi lek wis ngrik-ngriken. Wis mulai seleksi. Tawani apa-apa gobek kae. Sekul Mbah sithik wae. Niki sop Mbah duduke wae. Sate Mbah nggih sunduke wae. Jeruk Mbah kulite wae. Monggo Mbah semangka isine wae. Apa maneh ditutno bojone, apa njukuk apa-apa gak entuk digetak. Rekane arep nyedhok kikil. Ayo ayo ayo terusno, terusno. Railing gengi kumat terusno ya wis rasida ganti apa nyedok rawon kuwi ya padha wae pengen cepet mati kaken polah akhirnya langsung mengkeret jame rusak jare sori jam larang rusak dipadakno karo wae ndekne Pak Bupati sing anggar ngundang kok wengi iki ya aku curiga oh. Podo apa nih yurane sangune jelas ra podo sing nomor loro wis ben ora suwe-suwe termasuk putra niku disyukuri ya soalé Gusti Allah janjine pripun la in syakartum la azidannakum lek disyukuri ditambahi kenikmatane wala in kafartum inna adzabi lasyadid lek dikufri awas. Nikmat itu bisa berbalik menjadi bumerang buat kita, mencelakakan dan menyengsarakan kita. Saya mengingatkan ya ibu-ibu, anak itu juga nikmat dari Allah, kudu disyukuri. Anak itu juga amanah dari Allah, kudu disyukuri. Ini kenapa saya ingatkan, orang tua enggak boleh pilih kasih enggak boleh membeda-bedakan. Nang anakku ya ojo mban cinde. Kok gak nyaut ya? Mban cinde. Biasanya ibu-ibu terutama itu suka membeda-bedakan. Anak sing pinter ngajine, pinter sekolahe, berprestasi, nurut, kuwi disayang-sayang, dicintai, dilem-lem, dibangga-banggake. Tapi anak sing rontok ndablek, gak berprestasi, gek ngajine sekolahe yo gak pinter, sekolahi peringkate sejumlah murite. Murid petang puluh telu ndekne yo peringkat petang puluh telu. Ngono kuwi terus dibenci, dimusuhi, disia-sia, gak oleh Bu. Eling Bu, Bu. Anak yang berprestasi niku amanah Gusti Allah, anak yang tidak berprestasi nggih amanah saking Gusti Allah. Wong tua biasanya kan lebih sayang anak yang berprestasi, dicintai dan dibangga-banggakan, dicerita-ceritake tanggane. Alhamdulillah deh, anak limo iki wis dadi wong kabeh. Pancen ora ana sing dadi cempe. Ceng barep ki dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Adine kae dadi dokter wis spesialis, gajine ya lumayan. Nah, sing nomor tengah sing bagus dhewe ki dadi bupati. Asale wakil tapi terus munggah dadi bupati. Biyen ya tak pondokke tapi pancen bocahe ya telaten, bocahe ya pinter, golek bojo ya ayu wong pancen. Kuwi terus dadi bupati. Lah anake sing nomor 4 itu alhamdulillah polisi, pangkate ya wis AKBP. Iluk engkas engko ya munggah dadi kombes. Nah, sing ragil kuwi dadi pemborong. Dibangga-banggake. Sementara anak yang tidak berprestasi dianggap ngisin-ngisini, terus dibenci, disia-sia. Dosa ngono. Kadang-kadang ya anak yang tidak berprestasi sing akeh bantu nang wong tua, terutama nalika pun ngunduri sepuh. Anak-anak yang berprestasi itu seringkali ke orang tua enggak bisa berbakti, sibuk karo penggaweane dhewe kok. Bodoh kadang ora iso sungkem. Alasane operasi ketupat. Yang wong tua kadang ora sungkem. Halo. Halo. Wong saiki ra ngono to modele. Salah Bu. Eh, sampean tak elekke yo. Kadang-kadang sing kathah leh nulung wong tua, bantu wong tua, ngeramut wong tua, bekti karo wong tua, kuwi justru malah anak-anak yang tidak berprestasi. Wong sek cilik wis ketara to Bu. Anak ora berprestasi sek cilik lho wis ketara. Timbangane kon sekolah, milih meme gabah. Timbang kuliah ya wani garap sawah. Timbang belajar milih blonjo, wis siap antar ibunya kemana-mana. Ibu nyang toko siap ngeterke, ibu nyang pasar siap ngeterke, ibu buah siap ngeterke. Mbok ibune lara nang rumah sakit nganti 3 wulan, ikhlas leh nunggoni tanpa stres, malah seneng untuk kacang, untuk roti, untuk anggur, untuk jeruk. Mulane anakmu dongake goblok ae yo. Lah anak yang berprestasi, ibune lara nang rumah sakit meng SMS-i, nelponi, BBM-i, WA-ni, mohon maaf belum bisa pulang karena ada rapat mendadak, ada meeting, ada proyek baru. Ngono kuwi wong pancen dadi bupati.